Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita. Penjelasan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Diman ya Rasulullah lillah wali rasulih wali kitabih wali a'immatul muslimin wa ammatihim. Telah disebutkan penjelasan daripada Muhammad ibn Nasir al-Marwazi yang dinukil oleh Ibn Rajab al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, penjelasan tentang an-nasihatu lillah. Adapun berikutnya adalah an-nasihatu li kitabillah. Qala al-Marwazi rahimahullah, wa amman nasihatu li kitabillah fashiddatu hubbihi wa ta'zimu qadrih idh huwa kalamul khaliq. Adapun nasihah li kitabillah, nasihah terhadap kitabullah, terhadap Al-Qur'an, apa maknanya? Untuk seseorang benar-benar tulus, jujur terkait dengan kitabullah, nus, apa yang dilakukannya untuk membuktikan hal tersebut? Fasiddatu hubbihi wa ta'zimu qadrih, yakni mencintainya dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, kecintaan yang sangat, serta mengagungkannya. Idh huwa kalamul khaliq, karena Al-Quran merupakan kalamul khaliq, kalam sang pencipta. Kecintaan tersebut tentunya tidak hanya sebatas kecintaan saja, tetapi dibuktikan bentuk daripada kecintaan tersebut. Dia tentunya mempelajarinya, setelah itu mempelajari tata cara bacanya, karena kita bukan daripada bangsa Arab, butuh untuk kemudian belajar mempelajari daripada kitabullah, daripada cara bacanya. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang bisa berkecimpung dalam proses belajar mengajar Al-Qur'an. Mereka menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita bukan termasuk orang-orang yang berkecimpung langsung dalam mengajarkan Al-Quran, maka setidaknya kita mau mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar membacanya, membaca dengan benar huruf per hurufnya. Amalan yang sangat besar yang disediakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, setiap huruf yang dia baca itu bernilai 10 kebaikan. Bisa dibayangkan kalau seseorang mengajarkan kepada anak didik satu huruf saja, setiap anak didik tersebut membaca huruf tadi, dia mendapatkan terus-menerus kebaikan demi kebaikan. Ada yang bisa lebih baik dari orang ini kira-kira? Satu huruf saja diajarkan. Ya. Belajar kitab misalnya Aisyar kah? Diajarkan jilid pertama saja, Abata saja. Itu satu hurufnya. Setiap anak didik kita tadi membaca, kita mendapatkan pahala. Dan jangan khawatir malaikat akan salah dalam mencatatnya, dalam menghitungnya. Apakah ini sesuatu yang tidak membuat kita iri? Iri dalam arti yang positif. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Maka jangan bakhil terhadap ilmu yang pernah antum pelajari. Katakanlah pernah belajar Al-Qur'an, sedikit mampu membaca. Ada saudara kita, teman kita, ikhwah ahlus sunnah, belum bisa membaca, apalagi dia minta untuk diajari. Masya Allah ya. Itu kebaikan ya, yang terbesarnya justru pada kita. Keuntungan yang terbesar justru pada kita. Jangan kemudian seseorang malah menghindar. Afwan ya akhi, ini kesibukan anak, sulit mencari waktu ini. Tidak ada waktu untuk mengajari antum. Khawatifillah. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, semangat dalam mengajarkan Al-Quran tersebut kepada saudaranya. Jangan takut tentang kesalahan dalam artian pemahamannya nanti bagaimana. Tidak usah bicara pemahaman. Ini mengajarkan abata saja. Ya, mengajarkan daripada tata cara baca Al-Quran. Itu sudah kebaikan yang sangat besar. Al-hasanat bi asri amthaliha. Kebaikan itu 10 kali lipatnya. Rasul menyatakan, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti dengan kalimat alif lam mim saja itu sudah 30 kebaikan. Ini amalan yang sangat besar, proyek besar daripada amalan akhirat. Siapa yang mau mendaftar? Siapa yang siap? Terbuka untuk siapa saja. Di mithli hadza falyatanafasil mutanafisun. Itu misal ini mestinya berlomba. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat-malaikat safarah yang senantiasa ya, terbang, yang mulia, lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah bermaksiat dan menyelisih daripada perintah Allah. Al-Bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajrun. Dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, ya, terasa berat baginya membaca, maka dia mendapatkan dua pahala. Ini semua adalah hasungan. Dan setiap orang yang menyatakan dirinya seorang muslim, yang menyatakan dirinya kitabnya adalah Al-Quran, sepantasnya dia mempelajari daripada kitabullah. Apa kita tidak malu tidak bisa membaca kitabullah, kitab yang dikatakan sebagai kitab suci kita? Maka jangan pernah malu belajar Al-Quran walaupun sudah tua, ya, walaupun sudah tua. Tidak ada kata terlambat. Kalau memang belum bisa, ya akui saja belum bisa, ya. Dan jangan malu walaupun belajar kepada anak kecil. Tidak ada istilah kebu, nusu, gudel. Tidak ada itu, ya, di dalam Islam. Maka ikhwati fillah azzakumullah, di sini kami hasung untuk benar-benar ya, kita semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama, cara membacanya terlebih dahulu. Ini yang pertama. Karena itu akan membawa ya, membantu kita di dalam memahami nantinya. Kalau sudah bisa membacanya ya, akan mudah untuk mempelajarinya. Kemudian setelah itu menghafalkannya. Sudah bisa mampu membacanya, faham terhadap makharijul huruf dan ahkamut tajwidnya, tentunya ala kadarnya. Kemudian menghafalkannya. Menghafalkan Al-Qur'an. orang-orang yang hafidhul Quran dan dia ahlul Quran dalam artian mengamalkan Al-Quran tersebut, mereka adalah orang-orang yang tertinggi kedudukannya di surga. Rasulullah SAW bersabda, yuqal li ahlil Quran iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilatak fi akhiri ayatin taqra'uha. Baca dan tartilkan bacaannya, karena sesungguhnya kedudukan kamu pada akhir ayat yang kamu baca. Ikhwati billah azzakumullah. Kemudian Al-Marwazi melanjutkan, wa syiddatur raghbah fi fahmi, dan semangat dalam memahaminya. Wa syiddatul inayah li tadabburi, dan memperhatikan kandungan-kandungannya, maknanya, mentadaburinya. Ini akan mustahil untuk bisa dilakukan kalau seseorang membacanya saja tidak bisa. Dan mana itu annus di kitabillah bagi orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Tentunya ya sangat kurang sekali, tidak kita katakan tidak ada, tapi sangat kurang sekali. Harus kita pompa semangat untuk mempelajari Al-Quran. Siddatul inayah li tadabburi, ini tentunya makom yang sangat tinggi, karena berarti dia pernah belajar tentang tafsirnya. Tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan tanpa tafsir. Tidak cukup hanya dengan sekedar membaca terjemah, tidak cukup. Harus mempelajari tafsirnya, kalam mufassirin, terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Wal wuquf inda tilawatih, dan berhenti pada bacaan-bacaannya. Li talabi ma'ani ma ahabba maulah an yafhamahu anhu, untuk mencari makna-makna yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya, memahami daripada ayat-ayat tersebut. Kalimat demi kalimat dibaca dengan tartil misalnya, atau di saat menjadi makmum mendengarkan bacaan imam, dia renungi bacaan-bacaan tersebut. Betul-betul menjadi nasihat bagi dirinya. Dan seseorang tidak akan bisa sampai kepada derajat khusyuk kalau dia tidak mampu memahami apa yang dia baca. Kalimat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Tidak akan bisa mencapai derajat tersebut kalau tidak memahami daripada apa yang dia baca. Tapi di saat seseorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya Allahu Akbar, kemudian kata per kata dia fahami. Memahami daripada makna-makna kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, itu akan menghilangkan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang bercabang. Ya, akan menghilangkan daripada safarud dhihn, safarnya akal kita, otak kita ini, pemikiran kita, safar kemana-mana. Itu disebabkan karena tidak konsen terhadap bacaannya. Kalau seseorang konsen dalam bacaannya, memahami daripada kalimat per kalimat yang diucapkan oleh lisannya, dia tidak akan kemudian ya pikirannya safar kemana-mana. Wa yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamu. Ini juga termasuk daripada bentuk an-nushu li kitabillah, yaqumu bihi, menjalankannya, melaksanakannya setelah memahaminya. Dan itulah ahlul Quran. Jadi ahlul Quran bukan semata orang yang hafal Al-Quran, bukan. Ahlul Quran adalah orang yang mempelajari Al-Quran, memahaminya, menghafalkannya, dan melaksanakannya. Summa yansur ma fahima fil ibad. Ini kalimat ana potong ya. Kemudian dia sebarkan kepada para hamba, dia dakwahkan apa yang telah dia pelajari, dia fahami, dia amalkan tadi dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Wa yudimu dirasatahu bil mahabbah lah, dan terus-menerus lestari, istiqomah, ya, berkesinambungan dalam mempelajarinya. Habis usia kita, belumlah akan habis waktu kita menjalankan ataupun waktu kita mempelajari Al-Qur'an. Sangat luas sekali ilmu Al-Qur'an, sangat luas, luar biasa. Kalaupun kita siang malam mempelajarinya, maka akan terus dan terus keluar ilmu-ilmu baru di dalamnya. Baru dalam artian belum kita ketahui, bukan baru dalam artian diada-adakannya. Ilmu-ilmu baru yang belum kita ketahui padanya. Bahkan kita merasakan, ya, di saat kita mempelajari tafsir, kita duduk di majelis salah seorang ulama misalnya, surat ataupun ayat yang dibahas adalah surat atau ayat yang sudah sering kita dengar, kita baca, ya. Tetapi di saat dijelaskan muncul berbagai macam faedah-faedah ilmiah baru yang sebelumnya kita tidak dapatkan. Itulah Al-Qur'an. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, beliau mempelajari kitab Risalah Al-Imam Syafi'i, dan ini padahal akron, ya, selevel, dan memang semasa hidupnya. Di situ terdapat sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an kutipan daripada Al-Imam Syafi'i. Kata Abdurrahman bin Mahdi, tidaklah saya membaca kitab Risalah Syafi'i melainkan pasti setiap kali saya baca saya mendapatkan faedah ilmiah yang baru. Setiap dibaca dapat lagi yang baru. Padahal itu Ar-Risalah, bukan kitabullah, ya. Ar-Risalah yang hanya terdapat di situ ayat-ayat Al-Qur'an. Lantas bagaimana kiranya dengan kitabullah, Al-Qur'an? Wa takhalluq bi akhlaqih, dan berakhlak dengan akhlaknya, yakni dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Penerapan Al-Qur'an, ya, yang telah nyata dijalankan adalah apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, di saat ditanya tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Wa ta'addu bi adabi, dan beradab dengan adab-adab Al-Qur'an. Itu makna daripada an-nasihatu li kitabillah secara global. Artinya contoh-contoh di sini tidak membatasi, akan tetapi tentunya hanya sekedar sebagai memudahkan untuk memahami kalimat an-nasihah li kitabillah. Masih bisa dijabarkan dan dicontohkan yang lebih banyak lagi. Wa man nasihatu lir rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatih fa badlul mahjud fa badlul majhud fi ta'atihi wa nusratuhu wa muawanatuhu wa badlul mal idza aradahu bil musara'ah ila mahabbatih. Adapun nasihah lir rasul, adinu nasihah, agama ini butuh kepada ketulusan, nasihat, keinginan yang tulus untuk kebaikan. Kepada siapa? Kepada Rasul. Apa maknanya? Badlul majhud fi ta'atih, yakni mengerahkan segala daya upaya dalam mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi nusratih, dalam menolong dan membantu Rasul. Wa badlul mal, juga mengeluarkan harta. Idza aradahu, di saat Rasul menginginkannya. Wal musara'ah ila mahabbati, dan bersegera dalam mencintai beliau. Ini di saat beliau masih hidup. Di saat beliau masih hidup, demikian bentuk daripada nasihah lir Rasul. Dan itu dicontohkan, dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka semua mengerahkan segala daya upaya semuanya, baik dari sisi jiwa, raga dan harta benda, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Mereka para sahabat Rasul dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, dari sisi kekurangan materi mereka mengeluarkan segala apa yang mereka punya. Kekurangan di sini materi maksudnya. Sehingga di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghimbau untuk ta'awun harta, menghimbau untuk berinfak dan bersedekah, mereka para sahabat mayoritasnya orang-orang yang tidak punya. Tetapi terkumpul sekian banyak, menumpuk. Ya. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerukan untuk berinfak. Ada yang datang membawa ya, segenggam, dua genggam daripada gandum. Ada yang membawa ini dan itu. Bagi yang memiliki harta, dia membawa sesuai dengan keluasannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu para sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajmain. Mereka berinfak dan bersedekah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian perintah Rasul, ya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam berinfak dan bersedekah. Dalam kesempitan mereka, dalam kesusahan mereka, dalam butuhnya Islam terhadap infak dan sedekah mereka, sehingga kedudukan mereka ini tidak bisa diraih oleh orang-orang yang datang setelahnya. Wal musara'a ila mahabbatih, dan bersegera dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni mencintai beliau melebihi daripada kecintaan seseorang terhadap anak istrinya, keluarganya, orang tuanya, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ini di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa amma ba'da wafatih, adapun setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, fal inayatu bi talabi sunnatih. Adapun setelah meninggalnya beliau, maka makna daripada nasihat li Rasul adalah keseriusan dalam mencari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perkara ini setiap kita berbeda satu dengan yang lain. Keseriusan kita di dalam mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bahts an akhlaqi wa adabih, dan dalam mencari akhlak dan adab beliau, mempelajari akhlak dan adab beliau. Wa ta'zimi amrih, dan dalam mengagungkan perintah-perintah beliau. Wa luzumul qiyam bihi, dan untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkannya. Wa syiddatul ghadab wal i'rad amman tadabbar bi khilafi sunnatih, dan syiddatul ghadab wal i'rad dalam artian kebencian yang sangat terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul. Itu bentuk daripada nasihah li Rasulillah. Wal ghadab ala man daya'aha li atharati dunya, dan kebencian terhadap orang yang lebih mementingkan dunia daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana mutadayyinan biha, meskipun dia menisbatkan dirinya kepada sunnah. Wa hubbu man kana minhu bisadil min qarabah, dan mencintai orang yang ada kaitan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka itu adalah ibadah. Bentuk daripada kecintaan tersebut banyak, bisa dengan dilafadzkan di saat melihat ada seseorang dari ahlu sunnah dari kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, bisa dengan disampaikan inni uhibbuka fillah, bisa dengan berbuat baik kepadanya, al-muhim ikram terhadapnya. Itu sesuatu yang sangat dituntut di dalam Islam, karena itu adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaid bin Thabit yang sangat ma'ruf, masyhur, difahami oleh ahlu sunnah bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang besar. Ini yang pertama disebutkan oleh Al-Marwazi. Yang pertama adalah kekerabatan au sihrin. Ini sihir juga, kekerabatan juga, mustaharah. Ya, ini kekerabatan Rasul lewat besanan, au hijrah, au nusrah, atau karena hijrah yakni mencintai para muhajirin, atau nusrah yakni mencintai kaum ansar, au sohbah, atau mencintai karena statusnya sebagai seorang sahabat, menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ah min lail au nahar alal Islam, menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat. Dan ini adalah definisi daripada sahabat. Definisi sahabat yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Nuzhatun Nazar, salah satu kitab mustalah, adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik walau takhallalat hurdah. Orang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati di atas keimanan, itu definisi sahabat. Mati di atas keimanan, berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan beliau, dan mati di atas keimanan walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sesaat. Kalau seseorang pernah berjumpa dengan Rasul walaupun hanya sesaat, berjumpa atau melihat begitu walaupun hanya sesaat, walaupun dia tidak pernah meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia terhitung sebagai seorang sahabat, sahabat Rasul. Dia mendapatkan keutamaan sebagai seorang sahabat Rasul. Dan masing-masing keutamaan sahabat tentunya berbeda-beda mereka masing-masingnya, ya. Mutafawitun fid darajat, tetapi mereka semua adalah sahabat. Hitungannya sebagai sahabat Rasul. Yang seandainya orang yang paling rendah derajatnya dari sahabat ini, ya, dibandingkan dengan orang yang paling tinggi kedudukannya dari kalangan tabi'in, maka orang yang paling tinggi kedudukannya di kalangan tabi'in ini masih di bawah daripada orang yang paling rendahnya sahabat. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan hanya semata-mata suhbah. Karena derajat suhbah sebagai seorang sahabat tidak akan bisa diraih oleh orang yang datang berikutnya. Walau ja'a bi jami'il a'mal, walaupun orang tersebut datang dengan seluruh amalan, tidak akan bisa meraih daripada derajat suhbah. Sehingga kita harus berhati-hati betul kalau berbicara terkait dengan sahabat. Jangan sampai ada sedikit pun tanakus, jangan sampai ada sedikit melecehkan, meremehkan, merendahkan. Apalagi kok Muawiyah bin Abi Sufyan yang luar biasa, ya, kedudukan beliau di sisi Rasul sangat mulia, Muawiyah, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Apalagi Abu Hurairah. Sahabat yang begitu sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ini adalah penulis wahyu. Di antara penulis-penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Muawiyah. Ini kedudukan yang sangat tinggi sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azzakumullah. Demikian sebagian yang disebutkan oleh Al-Marwazi terkait dengan makna an-nasihatu li Rasulillah Wa amman nasihatu li a'immatil muslimin wa hubbu salahihim wa rusdihim fa hubbu salahihim wa rusdihim wa adlihim wa hubbu istima'al ummah 'alaihim wa karahatu iftiraqil ummah 'alaihim. Adapun berikutnya, yakni nasihat kepada a'immatul muslimin. Ini pembahasan cukup panjang ini, bagian ini. Sekali lagi, a'immatul muslimin di sini dalam hadis ini ada dua makna. Yang pertama adalah umara, yang kedua adalah ulama, yang masing-masingnya memiliki hak atas kita. Para umara mereka memiliki hak atas kita, para ulama juga demikian. Dan masing-masingnya memiliki manzilah, kedudukan yang sangat tinggi. Dan itu masing-masingnya dibahas secara terpisah oleh para ulama kita. Ada kitab Mu'amalatul Hukam, ada kitab Mu'amalatul Ulama. Dua kitab yang berbeda, yang masing-masingnya menjelaskan tentang hak-hak para penguasa dan hak-hak para ulama, dan bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Kita tidak baca ini, sudah kita cukupkan saja al-muhim ya, karena menyingkat waktu. Dan itu perlu daurah tersendiri kalau dibahas itu ya, tentang haknya para ulama, haknya para umara, butuh daurah tersendiri. Walhamdulillah asatidzah kita banyak sudah yang mengadakan daurah-daurah terkait dengan perkara tersebut, wujub taat ulatil umur dan sebagainya. Adapun nasihat kepada sesama kaum muslimin, apa maknanya? Al-Marwazi menjelaskan, fa'an yuhibbalahu ma yuhibbu li nafsih, yakni dia mencintai untuk mereka kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa yakrah lahu ma yakrah li nafsih, dia benci untuk mereka apa yang dia benci kalau hal tersebut ada pada dirinya, mengena dirinya. Wa yashfiqu alaihim wa yarham saghirahum, kasih sayang terhadap mereka, merahmati. Daripada yakni ada belas kasih terhadap anak kecil. Wa yuqir kabirahum, dan menghormati orang yang lebih besar, lebih tua. Wa yahzan li huznihim, dan hazan yakni merasa sedih dengan kesedihan mereka. Yahzan li huznihim wa yafrah li farahihim, dan gembira dengan kegembiraan mereka. Wa in darrahu dzalika fi dunyah, walaupun hal tersebut mungkin akan membawa kepada kemadorotan dunianya. Ka rukhasi as'arihim, semisal menjadi rendah harga daripada apa istilahnya nilai barang yang ada pada dirinya, disebabkan karena nusr, yakni karena ketulusan ingin memberikan kebaikan kepada saudaranya tersebut, maka dia berlaku jujur pada saudaranya. Atau kalau dia hendak membeli sesuatu karena dia tahu ini barang adalah barang yang bernilai tinggi, dia jujur dengan si pembeli. Ya. Wa imma dia langsung membayar tanpa untuk kemudian tawar-menawar karena dia tahu ini barang memang demikian harganya, sudah selayaknya demikian, atau bahkan dia menaikkan harga daripada harga yang semestinya. Pernah ada ya kejadian seperti ini? Ya. Ini berapa ini Pak harga barangnya? Wow, ini 100.000 saja, enggak apa-apa. Loh, masa 100.000? Iya, ini memang harganya segitu. Kalau saya bayar 150 bagaimana? Kira-kira bisa? Ada enggak seperti ini? Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa sahabat, bukan di masa Rasul. Ada yang seperti ini. Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis tadi, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah wa ita'i zakah wa nushi li kulli muslim. Kisahnya disebutkan di dalam sahih. Kita bacakan hadisnya. Kisah yang tentunya sangat-sangat luar biasa, membawa kepada faedah yang sangat besar. Tip, ana bacakan hadisnya. An Ibrahim bin Jarir al-Bajali an abi, dari Ibrahim bin Jarir al-Bajali, dari bapaknya, yakni Jarir bin Abdullah. Tayyib. Qada Abu Abdullah ay Jarir ilal kinasah liyab ta'min hadabah wa qada maulan lahu fawaqofa fi nahiyatis suq faja'alatid dawab tamurru alaih famarra bihi faras fa'ajabahu faqala li maulah yantalik fastari dhalikal faras fantolaqa maulah fa'adha sahibahu bihi 300 dirham fa'adha sahibu an yabi'ah faqala halaka antantalik ila sahib lana nahiyatis suq qala la ubali fantolaqa ilaih faqala lahu maulah inni a'taitu hadha bi faras 300 dirham fa'aba wa dhakara annahu khair min dhalik la akhirih. Al-muhim secara makna saja ana sebutkan di sini. Jadi Jarir bin Abdullah dia suatu ketika datang ke pasar untuk satu keperluan membeli satu kendaraan. Nah, di pertengahan jalan bertemu dengan seorang bekas budaknya yang dulu budak yang kemudian dimerdekakan. Kemudian Jarir bin Abdullah setelah bertemu dengan maula tersebut berhenti di ujung ataupun di tepi ataupun di pojok daripada pasar tersebut dan mengutus maula tadi, bekas budak tadi, untuk membelikan untuknya dawab, tunggangan. Nah, tiba-tiba di saat itu lewat orang berkuda, kuda yang sangat bagus, famarra bihi faras. Kuda tersebut sangat menakjubkan, sangat mengagumkan bagi Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kemudian Jarir menyatakan kepada bekas budaknya tadi, intolik fastari dhalikal faras, pergi kamu, beli itu kuda. Fantolaqa maulah, kemudian bekas budak tadi pergi, ya tentunya sudah dibawain uang ya, membawa 300 dirham. Kemudian setelah itu 300 dirham tadi digunakan untuk tawar-menawar daripada kuda tadi. Ternyata pemilik kuda tadi dia tidak mau menjualnya. Setelah terjadi tawar-menawar dan masih tetap alot, tidak terjadi deal. Kemudian maula tadi, bekas budak tadi, mengatakan kepada si pemilik kuda, halaka antan talik ila sahib lana nahiyatasuk, maukah engkau pergi bersama kami menemui daripada teman kami yang berada di ujung pasar sana. Si pemilik kuda mengatakan, labas, ini laubali, tidak mengapa. Fantolako ilaih, keduanya kemudian mendatangi Jarir. Faqala lahu maulah, kemudian bekas budak tadi menyampaikan kepada Jarir bin Abdullah, inni ataitu hadza bi farasi 300 dirham. Aku telah memberikan kepada si pemilik kuda ini 300 dirham. Fa'aba, ternyata dia tidak mau menjualnya. Wa dzakara annahu khairun min dzalik. Si pemilik kuda tadi mengatakan, kudaku lebih baik daripada 300 dirham itu. Artinya, nilai daripada kuda ini di atas 300 dirham. Qala sahibul faros, pemilik kuda tadi mengatakan, sodako, iya benar, aslahakallah, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Kemudian sahibul faros tadi menyatakan, fataro dhalika tamanan, apakah kamu memandang ada nilai daripada kuda tersebut? Yakni apakah memang harganya seperti itu menurut engkau wahai Jarir bin Abdullah? Qala la, jawabannya tidak. Farasuk khairun min dhalik, kudamu memang nilainya lebih daripada itu. Padahal ini yang mau beli ya, dia sendiri memujinya, nilainya lebih daripada 300. Tetapi kemudian Jarir bin Abdullah menawarnya, ya, tabi'u bi 500, maukah kamu jual kudamu itu dengan harga 500 dirham, sudah naik 200 ribu. Terus seperti itu terjadi tawar menawar, hatta balagha 700 dirham, sampai 700 dirham au 800 dirham atau 800 dirham, berlipat-lipat dari harga 300 tadi. Falamma an dhahaba rajul aqbala ala maulah, di saat kemudian pergi si pemilik kuda tadi, Jarir pun kemudian menghadapkan wajahnya kepada bekas budaknya tadi, kemudian mengatakan kalimat, waihak intolaktu intolakta litabta'li daba fa'ajabatni dabatu rajul fa'arsaltuka tashtariha fa'ji'ta birajulin minal muslimin taquduh wa huwa yaqul mataro mataro wa qad bayatu Rasulullah SAW ala nusilikulli muslim. Kalimat yang luar biasa. Kata Jarir bin Abdullah, kamu ini gimana? Nah, ini bahasa ana ya. Waihak, bukan celaka kamu ini, bukan. Waihak itu justru kalimat doa sebetulnya, kalimat baik. Tapi ada nilai sedikit kekecewaan gitu. Piye to iki? Nah, begitu. Waihak, aku utus kamu ya. Aku pergi ke pasar untuk membeli dabah. Kemudian aku mengutusmu melihat kuda yang sangat bagus supaya kamu membeli daripada kuda tersebut. Ya ternyata malah kamu datang membawa kuda dan pemiliknya. Ternyata pemiliknya seorang muslim ya, yang apa istilahnya, nuntun kudanya. Sedangkan si muslim tadi mengatakan mataro mataro, yakni bukan menentukan harga tetapi apa menurut pendapatmu harganya bagaimana ini? 500, lah menurut kamu berapa ini harganya? 600, lah menurut kamu berapa harganya? 700, lah menurut kamu berapa harganya? Terus seperti itu sampai 800. Bayangkan, jujur ya. Nus itu tulus, benar-benar menginginkan kebaikan, tidak menginginkan saudaranya itu rugi dalam perdagangan. Memang harganya ditaksir ya sekitar 800, sehingga keluar 800. Ini keajaiban ya, yang sangat langka sekali kalau mungkin tidak dikatakan sudah punah seperti ini di masa kita sekarang. Luar biasa. Tayyib ikhwati fillah azakumullah. Demikian apa yang bisa disampaikan pada sesi yang ini. Insyaallah naktafi lahu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.